dimana akan ku cari aku menangis seorang diri hatiku ingin selalu bertemu untukmu aku bernyanyi untuk ayah tercinta aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku dalam